Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wattiba'ihim, dan mereka yaitu syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah dengan dipoles seakan-akan itu adalah termasuk mencintai orang-orang yang soleh dan mengikuti mereka, dan ini adalah termasuk makar dan juga tipu daya syaitan. Tidak langsung mengatakan asyrik billah, hendaklah engkau menyekutukan Allah, tidak, tapi menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan dipoles dengan mengatakan ini adalah termasuk mencintai orang yang soleh. Semoga Allah SWT memudahkan kita memahami agama ini dan menampakkan kebenaran itu kebenaran, dan menampakkan bahasa yang batil adalah sesuatu yang batil. Di dalam agama Islam tidak ada pertentangan antara tauhid dan mencintai orang-orang yang soleh, ikhlas kepada Allah SWT yang sesuai amalannya dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang soleh baik zahirnya maupun batinnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT dengan ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang-orang yang soleh dan mereka bertingkat-tingkat ketakwaannya, kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, mewarisi ilmu mereka, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan warisan para nabi. Para ulama jelas memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan kita diperintahkan untuk mencintai, mengikuti, meneladani mereka di dalam kesalehan ini. Ini adalah cara untuk mencintai orang-orang yang soleh, yaitu dengan mencintai mereka dengan hati kita sesuai dengan kadar keimanan mereka, demikian pula mengikuti mereka dan meneladani mereka di dalam ibadah mereka kepada Allah SWT. Menghormati orang yang soleh dan mencintai mereka adalah diperintahkan, namun penghormatan ini memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh penghormatan kita kepada orang-orang yang soleh melebihi dari batasan-batasan ini. Kalau sampai melebihi, maka berarti masuk di dalam apa yang dinamakan dengan al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Dan ghulu terhadap orang-orang yang soleh adalah sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di permukaan bumi ini, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh AS. Oleh karena itu Allah SWT mencela ahlul kitab karena mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa AS. Beliau adalah seorang rasul, seorang hamba, tetapi mereka saking hulunya berlebih-lebihan mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah anak Allah SWT. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulih. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu di dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan atas nama Allah kecuali yang hak, kecuali yang memang ada dalilnya. Sementara ucapan mereka Isa adalah anak Allah, ini adalah suatu yang tanpa ada dalil dari Allah. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah seorang Rasulullah, bukan seorang anak Allah. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan pada Maryam, yaitu dengan ucapan Allah kun fayakun. Allah SWT mencela orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani, karena mereka ghulu terhadap orang yang soleh. Para nabi adalah pemukanya orang-orang yang soleh. Demikian pula Rasulullah SAW, dan beliau adalah sebaik-baik Rasul. Namun beliau mencela umatnya untuk ghulu terhadap beliau SAW, dan melarang mereka untuk ghulu terhadap beliau. Beliau SAW mengatakan, La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Larangan dari beliau SAW kepada kita semua, meskipun kita mencintai beliau SAW, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dan tidak akan dinamakan seseorang beriman sampai mencintai beliau lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih dari semua manusia. Akan tetapi beliau melarang kita berlebihan terhadap beliau SAW. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, bukan sesembahan, bukan seorang Tuhan, tapi aku adalah seorang hamba yang menyembah kepada Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah oleh kalian bahwasanya aku adalah seorang hamba Allah dan juga seorang Rasul. Makanya di dalam syahadat, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Pertama kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang hamba, artinya tidak disembah. Dan kedua kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, artinya harus dibenarkan dan diikuti syariatnya. Kalau kita dilarang untuk berlebihan kepada beliau salam, tentunya kepada yang lain lebih dilarang. Tidak ada yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada beliau salam. Dan di antara bentuk ghulu terhadap orang-orang yang soleh di zaman sekarang adalah di antaranya berdoa kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal atau dinamakan dengan tawasul. Demikian pula membangun kuburan mereka, menghias-hiasi kuburan mereka. Demikian pula beriktikaf, berdiam diri di kuburan mereka. Ini semua adalah termasuk bentuk di antara ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Berdoa adalah termasuk ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah SWT. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.